nada-nada hati ini memuja kebesaran Tuhan yang Esa Maha Pencipta. Segalanya Kau berikan kami, tanah air indah kurma, bukit, lembah dan lautan, sungai, hutan, rimba yang menyimpan Pancasila.